الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. مدينة merupakan ibu kota perkaum sejarah Islam. Di kota itulah bertemu antara muhajirin dan ansar dari kota Nabi ini dikibarkan bendera jihad fi sabilillah. Para sahabat mereka bertolak untuk menyebarkan kalimat tauhid. Bahkan setelah Nabi alaihi salatu wassalam menaklukkan tempat kelahiran beliau sendiri, sudah bisa dikuasai kota Makkah, tempat yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak tinggal di sana. Beliau kembali ke tempat hijrahnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menggenapkan usia beliau sampai wafat. Dan dari kota inilah Nabi alaihi salatu wassalam dibangkitkan. Sehingga kuburan yang pertama kali akan terbuka kelak pada hari kiamat, yaitu kuburan Nabi alaihi salatu wassalam di kota ini. Sungguh istimewa kota tersebut, di mana Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberikan keutamaan yang mungkin tidak kita ketahui dan tidak kita dapat di kota-kota selain Madinah. Di antara keutamaan kota ini, ikhwani hafizakumullah, yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kota tersebut haram dan diberikan keamanan. Haram, suci. Tak boleh berbuat kezaliman. Tak boleh berbuat kemaksiatan. Tak boleh berbuat kejelekan. Kezaliman, kemaksiatan, kejelekan di mana-mana berdosa. Tapi ketika dikerjakan di kota Madinah dan kota Makkah, maka dosanya berlipat dan berlipat. Karena diharamkan di dua tempat tersebut. Bahkan Nabi SAW bersabda, "La tuqta'u asjaruha." Tidak hanya manusia. Tumbuhan pun dipelihara. Tidak diperbolehkan untuk dipotong. Ini kekhususan. La tuqta'u asjar. Pohonnya enggak boleh dipangkas. Wala yuqtalu sayduha. Dan begitu pula hewan buruan enggak boleh dibunuh. Allah subhanahu wa ta'ala haramkan dan diberikan keamanan yang sempurna. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna Ibrahim harrama Makkah." Nabi Ibrahim mengharamkan Makkah. "Wa inni haramtul Madinah." Adapun aku yang mengharamkan Madinah. Karena kotanya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan penyandaran keharaman ini bukan milik Rasulullah Karena tidak ada satupun yang berhak mengharamkan dan menghalalkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Nabi perantara. Allah subhanahu wa ta'ala haramkan kota Madinah melalui perantara Nabi. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekhususan haram Makkah, Madinah. Kota yang ketiga apa? Kota yang ketiga apa? Masjid Al-Aqsa. Enggak ada kota haram ketiga. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya Masjidil Aqsa merupakan kota haram, ini perkara yang keliru, enggak ada dalil. Kalau dikatakan bahwasanya Masjidil Aqsa merupakan masjid yang mulia, benar. Karena kita diperbolehkan untuk ziarah, melakukan ibadah dengan melakukan perjalanan jauh ke Masjidil Aqsa. Mulia ya, tapi haram tidak. Allah subhanahu wa ta'ala cuma mengkhususkan pada dua kota saja. Dan ini pun juga merupakan peringatan bagi kaum muslimin yang mereka membatasi. Di benak mereka bahwasannya haram itu cuma masjid. Masjid Nabi dan Masjidil Haram di Makkah. Kenyataannya tidak seperti itu. Yang dimaksud haram di sini semua tempat yang ada di dalam area dan batasan Madinah maupun Makkah. Semua tempat yang sudah dibatasi Allah subhanahu wa ta'ala jadikan haram dan aman. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, ikhwani afidhakumullah, Madinah diberi julukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dengan apa? Yang merupakan sebuah pujian. Apa julukan Madinah? Apa julukan Madinah? Yang ini merupakan pujian. Tibah. Kota Madinah adalah tibah. Yang artinya baik, bagus. Dan ini pujian. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna Allah sammal madinata taba." Dua lafaz. Allah subhanahu wa ta'ala menamai Madinah dengan istilah taba. Jadi julukan Madinah tiba dan taba. Keduanya arti sama. Yang merupakan pujian yaitu tempat yang baik. Tempat yang bagus. Ini yang kedua. Dan Nabi SAW tidak menamai tempat-tempat yang lain. Selain Madinah. Dengan lafaz ini. Kemudian yang ketiga, ikhwani afidhakumullah. Iman akan kembali ke kota tersebut. Penuh dengan keimanan kota ini. Iman akan kembali ke kotanya Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Innal imana la ya'zaru ila al-Madinah." Sesungguhnya keimanan ini akan pulang ke kota Madinah. Masya Allah. Iman bisa pulang. Keimanan ini akan kembali ke kota Madinah. Kama ta'rizul hayatu ila juhriha. Sebagaimana ular yang kembali kepada sarang dan lubang. Apa yang dimaksud iman kembali ke kota Madinah? Iman pulang ke sana. Sebagaimana tempat kembalinya ular kepada sarang dan lubang. Apa maksud dari hadis ini? Kata para ulama, Mereka mengatakan bahwasanya umat manusia akan datang berbondong-bondong menuju ke tempat tersebut. Dari seluruh belahan bumi. Artinya umat manusia, kaum muslimin, mereka akan mendatang berjubel ke kota Madinah. Dan faktor utama, sebab pendorong yang membuat mereka kesana, biaya besar. Mungkin taruhannya nyawa, kesehatan. Harta akan semakin berkurang. Biaya gak sedikit. Dan faktor yang membuat mereka berbondong-bondong ke tempat tersebut adalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemuliaan terhadap kota yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan berkah tersebut. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan iman kembali ke kota ini. Karena kaum muslimin ketika datang ke kota Madinah dengan penuh keimanan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala keutamaan dan keberkahan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Bahwasanya Madinah akan memakan kampung-kampung yang lain. Ini fadilah yang keempat. Bahwasanya kota ini Madinah akan menyantap kampung-kampung yang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, umirtu biqaryah. Aku diperintahkan untuk berhijrah ke satu daerah, satu tempat, satu kota, lingkungan. Ta'kulul qura. Yang mana tempat tersebut akan melahap kampung-kampung yang lain. Daerah itu akan melahap desa-desa yang ada. Yaquluna Yathrib. Mereka mengatakan tempat ini adalah Yathrib. Yathrib adalah nama kuno. Nama dulu. Wahwal Madinah. Yaitu kota Madinah. Aku diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berhijrah ke tempat yang mana daerah itu akan melahap seluruh tempat yang ada. Dan itu adalah Madinah. Apa arti dari hadis ini? Para ulama mereka menyebutkan dua tafsir. Yang pertama, ikhwani afidhakumullah, bahwasanya Madinah menjadi pemenang atas yang lain. Madinah akan menjadi pemenang atas yang lain. Kemudian tafsir yang kedua, merupakan tempat berlabuhnya harta rampasan perang. Dan dua tafsir ini benar. Dan dua tafsir tersebut sudah terjadi. Tafsiran yang pertama, bahwasanya Madinah merupakan pemenang bagi yang lain. Karena dari kota ini keluar para ulama, ahlul ilmi, para da'i-da'i yang menyebar untuk mendakwahkan al-haq. Mengentaskan umat manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka masuk dalam agama Islam. Syirik ditinggal, tauhid ditegakkan. Kebenaran diketahui, kebatilan ditumpas. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, keutamaan Islam yang ada di seluruh bumi keluar dan sumbernya dari kota tersebut, yaitu kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemenang bagi seluruhnya. Dari sana keluarnya hidayah berupa ajaran Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, Madinah merupakan pelabuhan, tempat berlabuhnya harta rampasan perang. Dan ini nyata. Bisa kita lihat pada zaman-zaman keemasan, pada zamannya Nabi, pada zamannya para sahabat, pada zamannya para khulafa. Mereka mengumandangkan jihad dan mereka membagi harta rampasan perang di kota Madinah. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam dahulu, ketika beliau masih hidup, pernah memberikan kabar gembira. Dan mereka pada saat itu belum begitu besar. Pernah memberikan kabar gembira bahwasanya kaum muslimin akan menguasai Kisra dan Kaisar. Dua kerajaan adidaya superpower. Zaman itu mereka mungkin bermimpi. Gak mungkin. Bermimpi. Karena mereka lemah. Dibandingkan dengan dua kerajaan ini superpower. Dengan kekuatannya, bala tentaranya, kendaraannya, persenjataannya. Kisra yang ada di Persia dan Kaisar yang ada di Romawi. Dan Nabi alaihissalatu wassalam memberikan kabar gembira kepada mereka. Kalian akan sampai ke sana. Dan terjadi apa yang telah beliau janjikan. Kaum muslimin memboyong harta yang begitu banyak. Kisra dan Kaisar. Pada zamannya siapa? Al-Faruq Umar ibn al-Khattab. Sehingga Madinah sebagai tempat berlabuhnya harta rampasan perang. Oleh sebab itu Nabi AS bersabda, sebuah daerah yang akan melahap daerah-daerah yang lain. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjuran dari beliau untuk bersabar dengan kesulitan hidup yang dia alami di kota tersebut. Bersabar. Jangan sampai Anda berpindah. Yang tinggal di situ, tahan. Jangan kamu berpindah. Karena cuman sekedar mencari kemakmuran dan kesejahteraan. Kalau kalian bisa mampu, tetap tahan. Anjuran dari Nabi alaihissalatu wassalam. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lam. Madinah itu lebih baik bagi mereka. Lebih afdal, lebih utama. Seandainya mereka mengetahui. kalau mereka memahami Madinah itu lebih baik daripada yang lain. La yada'aha ahadun raghiban anha. Tidak ada orang yang meninggalkan kota Madinah karena benci dengan kota tersebut. Illa abdalahu Allahu khairan minhu. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti orang tersebut dengan yang lebih baik. Kalau ada orang yang benci dengan faktor apapun, benci terhadap Madinah, faktor apapun Allah subhanahu wa ta'ala akan gantikan dengan orang-orang yang baik. Oleh sebab itu ikhwani hafizakumullah, kalau kita masuk ke negeri Saudi Arabia, penduduk kota Madinah memiliki adab dan tipikal yang banyak berbeda dengan kota-kota yang lain. Dan ini kita lihat, kita rasakan ketika umroh kemarin. Penduduk Madinah apabila diajak berbicara tidak sombong. Bertutur kata yang bagus. Enak diajak dialog. Kalau kita tanya satu tempat yang kita tidak ketahui, diarahkan dengan bahasa yang baik. Karena Nabi SAW menjelaskan yang benci dan keluar dari kota diganti dengan orang yang lebih baik. Sebab itu kita melihat di sana sedikit akhlak nampak dari mereka. Kalau dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Diajak berbicara tersenyum, nyaman, enak. Nah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa la yathbut ahadun 'ala la'wa'iha wa jahdiha." Dan tidak ada orang yang tahan dengan kesulitan dan kesusahan di kota tersebut, cuaca, iklim, suhu. Madinah lain dengan Mekah, lain dengan Jeddah. Madinah ketika panas, panas. Menyengat. Dan ketika dingin, dingin menusuk. Apalagi penduduk Indonesia butuh adaptasi yang luar biasa di sana. Ketika dingin, dingin sekali. Menusuk. Ketika panas, panas menyengat. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa yang tahan, sabar dengan kesusahan di kota tersebut, kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Allahu akbar. Melainkan aku yang menjadi saksi bagi dia dan pemberi syafaatnya kelak pada hari kiamat di hadapan umat manusia. Nabi bersaksi, orang ini sudah sabar di kotaku. Orang ini sudah tahan. Dan diberikan syafaat, pertolongan. Yang pada saat itu umat manusia sangat membutuhkan pertolongan. Bukan sembarang orang. Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul yang memberikan syafaat. Bagi siapa? Di antaranya yang sabar dan tahan tinggal di kota Madinah atas segala macam kesusahan dan kesukaran di sana. Dan ini sebuah keutamaan. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, ikhwani afidhakumullah, ancaman bagi para pembuat bid'ah. Jangan sembarangan. Ancaman di kota tersebut bagi orang-orang yang membuat perkara-perkara baru dalam agama Islam. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, Al-Madinatu haramun baina irin wa thawr. Madinah itu haram. Batasannya antara dua gunung. Gunung Air dan Gunung Thawr. Batasan kota Madinah. Madinah itu memiliki empat batasan. Batasan tinggi Thawr, batasan tinggi Air. Dan batasan rendah di Harratain. Yang dibatasi dengan dua tempat yang berisi kerikil hitam. Dari empat batasan tersebut adalah lokasi, area, kota Madinah yang diharamkan. Saat ini pembangunan sudah mulai meluas. Jadi enggak semua bangunan itu masuk ke area haram. Karena bangunan sudah mulai meluas. Batasannya empat tempat ini. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Al-Madinatu haramun baina airin wa thawr. Madinah itu haram antara Gunung Thawr dan Gunung Air. Man ahdatha fiha hadathan. Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru alias bid'ah, ditambah, dikurangi, diganti, apalagi dimodifikasi. Au awa muhdatsan, atau melindungi, menyembunyikan, menjaga para pembuat dan pelaku bid'ah. Yang membuat kebid'ahan, dia. Dan yang mendukungnya, menjaganya, melindungi dia, menyembunyikannya. Fa'alaihi laknatullah. Wal-malaikat wal-nasi ajma'in. Maka dia akan mendapatkan laknat. Jauhkan dari rahmat. Maka dia mendapatkan laknat dari Allah. Laknat dari para malaikat. Laknat dari seluruh umat manusia. Ancaman bagi para pembuat bid'ah di kota Madinah. Jangan sembarangan. Mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh umat manusia. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menambahkan, la yaqbal minhu sarfan wala adla. Pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima darinya sarf dan adl. Dua hal. Pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sarf dan adl. Para ulama mereka berselisih pendapat apa artinya sharf, apa artinya adl. Jumhur mengatakan sharf al-fara'id. Yang dimaksud sharf adalah amalan-amalan wajib. Salat, puasa, zakat, haji. Dan adl an-nawafil. Amalan-amalan sunnah. Artinya apa? Mendapatkan laknat dan pada hari kiamat tidak diterima pahala amalan wajib yang dia kerjakan dan pahala amalan sunnah yang telah dia lakukan. Miskin. Kasihan. Dia menganggap itu adalah sebuah ibadah. Mendapatkan dosa. Bahkan diancam oleh Nabi SAW. Terlebih lagi di kota Madinah. Ini yang keberapa tadi? Yang keenam. Kemudian yang ketujuh. Ikhwani, hafizakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan limpahan barokah pada kota ini. Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan limpahan barokah pada kota ini. Beliau bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, kasih berkat. Mekah. Limpahkan kepada mereka penduduk Madinah. Wabarik lana fi thamarina ya Allah. Berikan barokah pada buah-buah kita. Kurma. Kismis. Biji-bijian seperti gandum. Wabarik lana fi sa'ina wa muddina ya Allah. Kasih barakah pada timbangan sa' dan mud kita. Mud satu cakupan. Tangan yang standar. Enggak besar, enggak kecil. Cakupan buah, cakupan bijian. Dan sa' itu 4 kali cakupan. Ya Allah, berikan berkah pada timbangan kita. Berikan berkah pada buah kita. Dan berikan berkah pada kota ini. Dan ini merupakan doa Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk diberikan berkah pada kota tersebut. Kemudian yang ke-8 sebelum yang terakhir. Kota ini dijaga. Kota ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari 2. Yang pertama apa? Dajjal. Yang kedua? Anda sebutkan penyakit barusan. Nah. Kota ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dajjal dan penyakit ta'un. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ala anqabil madina malaika. Di batasan kota Madinah, seluruh batasannya, seluruh temboknya. Yang menjaga bukan sembarang makhluk. Makhluk yang paling dekat kedudukannya di hadapan Allah subhanahu. Di batasan kota Madinah malaikat yang menjaga. La yadkhulu fiha dajjalun wala ta'un. Yang tidak akan bisa dimasuki oleh dajjal sebagai fitnah terbesar di muka bumi. Dan tidak bisa terjangkit dengan penyakit ta'un. Apa ta'un? Penyakit apa? Lepra. Masya Allah. Jaminan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Kota ini yang akan dimasuki dajjal. Dan tidak akan terjangkit penyakit ta'un atau lepra. Kemudian yang terakhir. Yang ke-9. Di kota inilah diturunkan banyak hukum-hukum di dalam syariat Islam. Yang tidak diturunkan di kota Makkah. Di kota inilah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hukum-hukum dan syariat yang terus berjalan. Selagi adanya langit dan bumi. Puasa. Kewajibannya turun pada tahun berapa? Antum sudah tahu. Nah, Daniel. Pada tahun berapa puasa? Zaki. Mana Zaki? Tahun? Tahun 2 Hijriah. Di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Puasa. Kewajibannya turun. Tahun kedua setelah Nabi alaihi salatu wasallam pindah ke kota Madinah. Di kota ini diturunkan. Zakat. Rukun Islam yang ketiga. Atau yang ke-4. Tahun berapa diturunkan kewajibannya? Zakat tahun berapa diturunkan kewajibannya? Pertama kali dalam sejarah Islam. Tahun berapa? Sebelum itu belum diwajibkan. di tahun yang sama. Tahun berapa? Tahun 2 Hijri. Jadi setelah kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang kewajibannya turun di bulan Syaban. Sebagai himbauan bagi mereka, bulan depan kalian puasa. Setelah selesai puasa, mereka mengeluarkan zakat apa? Fitrah. Pada tahun kedua Hijri. Kewajiban jihad fisabilillah turun tahun berapa? Jihad fisabilillah. Amalan yang paling tinggi dalam Islam. Kewajibannya turun pada tahun berapa? Sebelumnya. Di tahun yang sama. Ketika peperangan apa? Perang Badar. Ketika perang Badar. Pada tahun 2 Hijri. Jadi pada tahun 2 Hijri ya, turun 3 fardhah bagi mereka. Puasa. Dan mereka jihad. Perang Badar kapan? Bulan Ramadan. Bayangkan ikhwan ya fillah, mereka berpuasa. Panas. Dan turun kewajiban jihad di bulan itu. Untuk menghadang kaum musyrikin. Dan di tahun yang sama turun kewajiban zakat. Haji. Tahun berapa diwajibkan? Tahun 9 Hijri. Di mana? Di kota Madinah. Rukun Islam. Berarti puasa, zakat, haji. Di mana? Di kota Madinah. Tahun 9 Hijri. Para ulama mereka mengatakan umrah di tahun diwajibkannya haji. Di tahun 9. Tahun yang sama. Begitu juga pengharaman beberapa benda dan suatu amalan pun juga banyak ditetapkan di kota Madinah. Pengharaman khamr secara mutlak. Kapan? Di Mekah minum khamr. Di Mekah minum khamr. Belum ada larangan. Larangan secara mutlak pada tahun berapa? Turunnya pengharaman khamar setelah kaum muslimin keluar dari peperangan Uhud. Peperangan Uhud terjadi pada bulan Syawal. Tahun 3 Hijri. Pengharaman khamar 3 Hijri. Di mana? Di kota Madinah. Perintah untuk hijab menutup aurat seluruh wanita. Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun keempat. Setelah Nabi SAW tinggal di kota Madinah. Kewajibannya turun di tahun keempat. Riba. Muamalahnya masih ada di kota Mekah. Tahun berapa pengharaman riba? Riba merupakan amalan yang diharamkan terakhir di dalam Al-Quran. Itu pada tahun ke-10. Sebelum Nabi SAW wafat. Amalan terakhir yang diharamkan riba. Surat yang pertama kali turun di kota Madinah. Surat apa? Kita tutup dengan tanya jawab. Biar gak ngantuk. Surat yang pertama kali turun di kota Madinah setelah Nabi SAW hijrah pindah ke kota tersebut. Kurang 4 menit. Kita buat tanya jawab biar gak ngantuk. Surat pertama kali yang turun di kota Madinah setelah Nabi SAW hijrah surat apa? Gampang. Nama surat. Coba surat apa? Kulhu. Yang pertama kali turun di kota Madinah surat yang paling panjang. Apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah Madani. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengucapkan ittifaq sepakat di antara para ulama. Yang pertama kali turun setelah Nabi hijrah surat Al-Baqarah. Walaupun sebagian para ulama ada yang sedikit menyelisih. Mereka mengatakan bahwa yang pertama kali turun surah Nabi SAW hijrah surat Mutaffifin. Tapi yang masyhur adalah surat Al-Baqarah. Dan yang terakhir turun surat apa di kota Madinah? Sebelum Nabi SAW wafat. Surat apa? Antum tahu, banyak yang tahu kalau. Abu. Bulutfi. Zalzalah. Nah. Surat An-Nasr. Sebagaimana disebutkan Abu Lutfi. Ada yang mengatakan Al-Ma'idah dan surat Taubah. Al-Ma'idah dan Taubah memang termasuk kategori surat yang terakhir turun. Tapi tidak dalam satu waktu. Potongan-potongan. Tapi surat yang turunnya dari pertama sampai terakhir. Di satu waktu. Yaitu surat An-Nasr. Turunnya ketika Hajjatul Wada. Nabi SAW haji terakhir pada hari Tasyrik. Turunnya pada hari Tasyrik. Dan ini merupakan surat sebelum Nabi SAW wafat. 2 bulan setelah itu Rasulullah meninggal. Nah. Di kota Makkah. Surat yang pertama kali turun, surat apa? Semuanya antum paham insyaAllah. Surat Al-A'la, tapi cuma 5 ayat saja. Al-A'la, tapi surat, tapi cuma 5 ayat saja. Dan surat terakhir, sebelum Nabi SAW angkat kaki menuju ke kota Madinah. Yang terakhir turun ketika Nabi SAW masih berada di kota Makkah. Surat apa? Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut dan surat Al-Mu'minun. Ini surat yang terakhir kali turun sebelum Nabi alaihi salatu wasalam keluar dari Mekah dan menuju ke kota Madinah. Dan fadilah yang terakhir, yang ke-9, bahwasanya banyak sekali perkara-perkara syariat yang tidak diturunkan kecuali di kota tersebut, menunjukkan keutamaan kota Madinah. Ilahuna walhamdulillah.